kutu-kutu lara namanya tuh. Sembarang. Atensi. Ya setimu orang kome panyu suku. Kau rasane mungkra. Koyo tiga buki pikiran leso. Prabu tapi soyo orang genya. Ruansa nyelet. Buat atensi lagunya ya. Pikirannya semrawut, tadi soyo orang. Putri dan Tarisa. Yeah. Atensi, semoga sukses. Berada senantiasa mendekati Anda semuanya. Apabila kita berperilaku baik, maka kebaikan-kebaikan itu akan senantiasa juga akan mendekat sama kita, ya.